menghias kamarku ini. Kedatanganmu akan ku sambut dengan segenggam bunga. Engkaulah lestari yang selalu sangat kudamba menghias rumahku ini. Kedatanganmu akan kutulis di relung hati ini. Tuhan Maha Bijaksana pastikan memberi apa yang ku kehadiranmu sangat ku nantikan. Kan ku bawa kamu terbang ke langit ketujuh. Cepat datang sayang. Kehadiranmu sangat kudamba menghias kamarku ini. Kedatanganmu akan kusambut dengan segenggam bunga. Engkaulah lestari yang selalu menghias rumahku ini. Kedatanganmu akan kutunggu.